Masih disiapkan ya. Spesial untuk Bapak Haji Abdul Rahman yang punya pisah raja. Asik. Boleh maju ke depan, bos. Diwakilkan Haji Ambar, makasih. Haji Ambar goyang dong. Terima kasih semuanya.